Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah dhalil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani fi din ma'asyar al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan ini kita akan memasuki pembahasan baru yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, yaitu seputar min madhahiri asyirik, di antara simbol-simbol atau fenomena-fenomena syirik. Ikhwani fi din azzakumullah, sesungguhnya fenomena kesyirikan yang tersebar di negeri-negeri Islam adalah merupakan sebab pokok dan sebab inti dari berbagai musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin. Angkat sedikit. Dan apa yang menimpa mereka dari fitnah demi fitnah, wazalazil dan gempa-gempa, walhurub dan peperangan, dan yang lainnya dari berbagai macam bentuk azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada kaum muslimin. Dan hal itu terjadi bisababi i'radihim 'anit tauhid, disebabkan berpalingnya mereka dari at-tauhid dan munculnya serta nampaknya kesyirikan dalam akidah mereka, dalam akhlak mereka. Ini sebab yang paling utama, sebab yang paling inti dari berbagai macam musibah, bencana dan malapetaka yang Allah Azza wa Jalla timpakan, yaitu munculnya perbuatan-perbuatan syirik dan manusia berpaling dari tauhid. Dalil atas hal itu adalah, kata Syekh, apa yang kita saksikan pada kebanyakan negeri-negeri muslimin dari fenomena-fenomena kesyirikan yang bermacam-macam, yang dianggap oleh kebanyakan muslimin bahwa itu termasuk bagian dari Islam, sehingga karena mereka menyangka, beranggapan itu perbuatan termasuk bagian dari ajaran Islam dan amalan Islam, mereka pun tidak mengingkarinya. Padahal Islam itu datang untuk memusnahkan berbagai simbol-simbol kesyirikan atau berbagai macam perkara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan asyirik. Di antara yang paling penting dari fenomena-fenomena kesyirikan adalah, satu, doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Dan yang demikian ini, kata Syekh, nampak perilaku doa kepada selain Allah dalam anasyid-anasyid atau nasyid-nasyid wal qasaid dan qasidah-qasidah yang diucapkan berkaitan dengan perayaan al-ihtifal bil maulid, perayaan maulid atau perayaan tahunan. Faqad sami'tuhum yanshudun, dan aku dengar mereka melantunkan nasyid-nasyid. Dan beliau mengucapkan kalimat ini bukan sekedar katanya dan katanya. Beliau mendengarkan langsung, karena beliau pun dulunya sebelum itu termasuk dari aktivisnya. Maka di antara yang aku dengarkan dari nasyid mereka adalah, ya imam ar-rusuli ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi, wa fi dunyaya wa akhirati, ya Rasulullah, khudh biyadi, ma yubaddiluni usri yusra, illa ka ya tajal hadrah. Wahai pemimpin para rasul, ini Rasulullah yang dipanggil, diseru dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya imam ar-rusuli, wahai imam para rasul, ya sanadi, wahai sandaranku. Rasulullah dikatakan sebagai tempat bersandar. Engkau adalah pintu Allah dan peganganku di duniaku dan di akhiratku. Wahai Rasulullah, ambillah tanganku. Ma yubaddiluni usri yusra, yang menggantikan untukku kesulitan menjadi kemudahan. Hanya engkau, wahai mahkota orang-orang yang hadir. Lihatlah barakallahu fikum, dari syair atau qasidah-qasidah ini, Rasulullah dikatakan sebagai tempat bersandar. Yang kata Syekh menyatakan, walau sami'ar rasulu mithla hadha la tabarra'a min. Seandainya Rasulullah mendengarkan ungkapan-ungkapan yang demikian, niscaya beliau akan berlepas diri darinya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan kesulitan menjadi kemudahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak siapapun barakallahu fikum. Hanya Allah azza wa jalla yang mampu melakukannya. Di antaranya pula adalah barakallahu fikum qasidah-qasidah syair yang dituliskan di koran-koran serta majalah-majalah dan kitab-kitab atau lembaran-lembaran. Wa fiha talabu al-madad wal-aun wan-nasr, yang padanya terkandung permintaan, permohonan, minta pertolongan kepada Rasulullah, kepada para wali, kepada orang saleh. Al-ajizina an tahqiqiha, yang mereka sebenarnya lemah dan tidak sanggup untuk mewujudkannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri telah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada semua umat manusia, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massani yassu'. Seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan mendapatkan banyak kebaikan dan tidak akan menimpa aku kejelekan, bahaya, musibah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa beliau tidak sanggup untuk memberikan manfaat kepada dirinya, menolak mudarat atas dirinya dan bahaya, lalu bagaimana kepada orang lain? Sehingga benar-benar apa yang mereka sebutkan dalam qasidah-qasidah ini, na'am barakallahu fikum, adalah kesyirikan secara hakikat. Rasul saja tertimpa oleh bahaya. Kita lihat bagaimana di dalam perang Uhud sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam giginya patah. Beliau tidak kebal, tidak tahu perkara gaib. Seandainya beliau tahu akan tertimpa suatu musibah di tempat ini, beliau mestinya akan berpindah lebih dulu ke tempat yang lain. Sebagaimana pula para wali-wali Allah yang lain, dari kalangan para sahabat. Naam. Sungguh sangat jauh perbandingannya. Orang-orang yang dianggap sebagai wali-wali Allah di zaman kita ini atau zaman-zaman yang sebelum kita, dari beberapa tahun atau ratus tahun sebelumnya, sungguh sangat jauh untuk dibandingkan dengan para sahabat Nabi sebagai aulia Allah, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Siapa yang tidak kenal Umar Ibn Al-Khattab? Tidak ada seorang pun yang ragu beliau wali Allah Azza wa Jal. Telah mendapatkan kabar berita dari Nabi, termasuk dari Ahlul Jannah, yang dijamin pasti masuk surga. Seorang yang sangat pemberani. Bahkan syaitan pun takut kepada beliau. Seandainya beliau akan lewat di satu gang, di ujung gang sana ada syaitan, maka syaitan lari terbirit-birit, takut ketemu Umar radhiyallahu ta'ala an. Ternyata pada hakikatnya pun beliau meninggal. Dibunuh. Ditusuk. Ketika sedang melaksanakan sholat subuh. Tidak bisa menangkal bahaya atas dirinya. Sebagaimana pula khalifah yang ketiga, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an, wali Allah subhanahu wa ta'ala, ahadul mubasyirin bil jannah kadzalik, juga mendapatkan kabar berita gembira dari Nabi dengan jaminan surga. Seorang hamba, seorang khalifah yang sangat pemalu, sampai malaikat saja malu kepada beliau. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang yang bergelar Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Yang kesyahidan beliau telah dikabarkan Nabi sebelum beliau meninggal. Beliau ternyata pun meninggal dalam kondisi dibunuh. Ketika sedang membaca Al-Quran, sampai darahnya mengalir di Al-Quran yang beliau baca. Ketika mereka bertiga atau berempat, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, naik di atas Bukit Uhud. Ternyata Bukit Uhud bergoncang. Maka Rasulullah menyatakan, diamlah wahai Uhud, karena tidak ada yang berada di atasmu selain satu orang Nabi, satu orang Siddiq, dan dua orang syahid. Sebelum mereka meninggal, Abu Bakar telah dikatakan Nabi. Naam, atau Umar telah dikatakan Nabi sebagai syahid. Uthman sudah dikatakan Nabi sebagai syahid. Sebelum mereka meninggal dalam kondisi terbunuh sebagai syahid. Intinya bahwa menunjukkan mereka tidak sanggup untuk menolak bahaya kepada dirinya. Sebagaimana pula Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an pun meninggal terbunuh dengan senjata. Ikhwani fiddin ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Maka disinilah termasuk kedustaan dari berbagai macam khurafat-khurafat yang dihembuskan di tengah-tengah kaum muslimin, bahwa ada si wali fulan atau ustaz fulan, kiai fulan, habib fulan, itu tidak mempan senjata. Naam. Bukti tentang kewalian itu telah membantahnya. Karena hakikat barakallahu fikum, ciri yang paling dominan dan paling dasar yang ada tentang wali-wali Allah Azza wa Jalla adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Semua kita adalah wali Allah subhanahu wa ta'ala selama dia seorang mukmin dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan sebagai ciri wali itu bisa berjalan di atas air. Naam, saya juga bisa sholat di atas daun. Kalau di kebun mau sholat, ambil daun pisang sholat. Naam, jangan pikir naik ke atas pohonnya sana, tebang sholat di tanah beralaskan daun. Ikhwan fi din azzakumullah, itu semua dusta. Ketika dikatakan dia bisa berjalan di atas air. Naam. Kemudian yang kedua kata Syekh, dafnul awliya was-salihina fil masajid. Memakamkan para wali dan orang-orang saleh di masjid. Ini termasuk dari fenomena kesyirikan atau bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fatara fi aktari biladil muslimin al-qubur fi ba'dil masajid. Maka engkau melihat, kata Syekh, pada kebanyakan negeri-negeri kaum muslimin adanya kuburan di sebagian masjid-masjid. Waqad buniyat 'alaiha al-qibab, dan dibangun di atasnya kubah-kubah. Bangunan-bangunan memang sengaja dipugar. Dan ini yang kemudian menjadi tolok pemahaman atau tolak pemahaman kaum muslimin ketika ada satu kuburan yang kemudian dimegahkan dibandingkan kuburan yang lainnya, yang dipugar, diperbaiki, dikasih kubah, ada lampunya, ada atapnya, dan segala macamnya, ada hiasan-hiasannya. Oh, ini berarti kuburan wali. Padahal syariat telah melarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dengan larangan yang sangat keras untuk membangun bangunan meninggikan kuburan. Menulisnya, mengkapurinya, meneranginya, semua tidak dibolehkan. Lah ini justru sengaja kuburan itu ditinggikan. Dikasih model-model keramik yang macam-macam, ada lampunya di situ, memang bisa menerangi ke dalam kubur. Naam. Loh, bukankah kuburan Nabi juga di masjid? Beda barakallahu fikum. Kuburan mereka-mereka ini yang merupakan bagian dari fenomena kesyirikan, itu memang kuburan yang sengaja dimasukkan ke dalam bagian masjid. Atau masjid dibangun di satu tempat yang di situ ada kuburan. Lah, kuburan Nabi berbeda barakallahu fikum. Bukan dibangun, atau bukan kemudian Nabi dikuburkan di Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi sudah dibangun di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang membangunnya dan para sahabat. Naam. Kemudian yang kedua, Rasulullah ketika meninggal bukan dikuburkan di masjid, tapi di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena disebutkan bahwa tidaklah seorang nabi meninggal illa dufina haitsu qubida, kecuali dia dimakamkan di tempat mana ia meninggal. Maka oleh karena nabi meninggal di kamarnya Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau dikuburkan di tempat tersebut, dan itu bukan bagian dari masjid, Tapi memang kamar Aisyah langsung bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga alasannya, bahwa ketika perluasan Masjid Nabawi, karena kondisi dan situasi yang sudah sangat menuntut adanya perluasan dengan populasi dan perkembangan umat Islam, masjid sudah tidak menampung dengan ukuran yang seperti itu, untuk kemudian kuburan Nabi yang berada di kamar Aisyah masuk dalam area Masjid Nabawi, laisa bittifaqin minas sahabah, bukan kesepakatan ijma' para sahabat. Banyak yang mengingkari, termasuk sebagian tabi'in senior seperti Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Alasan keempat yang sungguh sangat jauh berbeda kondisi kuburan Nabi dengan fenomena yang terjadi saat ini, yaitu bahwa kuburan Nabi ini tidak berada tepat di bagian kiblat, sebagaimana mereka yang banyak sekarang di bagian kiblatnya, di bagian depan masjid. Naam. Tapi kuburan Nabi berada di sebelah kiri. Orang sholat tidak menghadap ke kuburan. Itu pun masih barakallahu fikum dilindungi oleh 3 buah tembok berlapis persegi 3. Saya belum pernah naik haji, makanya belum dikasih gelar Kiai Haji Abu Ja'far. Tapi demikian para ulama menerangkan dalam kitab-kitab mereka. Yang sudah naik haji di sini siapa? Haji Salman? Haji Abu Salman? Oh, ingat Raja Salman saya. Nah. Siapa aja? Pak Taufik? Nah, gimana kondisi kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Di sebelah mana? Sebelah kiri. 3 tembok berlapis, modelnya sepertiga. Betul? Nah, saya tidak mengada-ngada. Ada saksi hidup. Ikhwan fiddin a'zakumullah. Maka inilah fenomena kata Syekh. Fatara fi aktari biladil muslimin al-kubur fi ba'dil masajid. Wa ba'dun nas, dan sebagian manusia, yas'alunaha min dunillah, mereka meminta kepadanya, diseru, dipanggil dari selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang, kata Syekh membawakan dalil dari hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan kaum Nasrani, mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Naam. Sehingga kata Syekh menyatakan, فَإِذَا كَانَ دَفْنُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ لَيْسَ مَشْرُوعًا, kalau memakamkan para nabi di masjid tidak disyariatkan, فَكَيْفَ يَجُوزُ دَفْنُ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ, lalu bagaimana akan dibenarkan, dibolehkan untuk memakamkan syekh-syekh dan para ulama di masjid? Lebih-lebih lagi kalau diketahui bahwa orang yang dimakamkan ini sudah diseru dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga fayakunu sababan lihusuli asyrik, jadilah sebab terjadinya kesyirikan, padahal Islam sangat mengharamkan kesyirikan. Demikian pula mengharamkan wasilah-wasilah, perantara-perantara yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, an-nadhar lil awliya, nadhar kepada para wali. Ba'dun nas yanzuruna dhabihatan aw malan aw ghayra dhalik lil wali al-fulani. Sebagian manusia ada yang bernadar dengan membawa sembelihan atau harta atau yang lainnya kepada wali fulan. Nanti kalau anak saya sembuh sakit, saya akan bawa kambing ke kuburan sunan ini atau wali ini. Bernadar ke sana. Di samping juga membawa sembelihan. Naam. Wahadan nadar, dan nadar yang demikian ini syirkun, adalah kesyirikan. Yajibu adamu tanfidhihi, tidak boleh untuk ditunaikan. Kenapa? Li'anna nadar ibadah. Karena nadar itu termasuk ibadah. Ketika suatu perkara kita katakan bahwa dia bagian dari ibadah, maka kapan saja suatu jenis ibadah dipalingkan, diarahkan, diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka di saat itu jadi katakan syirik. Dan ketika nazar itu ditujukan kepada Allah, berarti dia ibadah, tauhid. Oleh karena itu, barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa nazar itu ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nadarnya. Ada sebagian yang menyatakan dari kalangan mufassirin bahwa ini berkaitan dengan keluarga Ya'qub alaihi salatu wassalam. Allah katakan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadarnya, dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya itu merata. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man nadara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatilah dia. Wa man nadara ayya'si Allah fala ya'sihi. Dan siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, di antara bentuk fenomena-fenomena kesyirikan, al-dhabhu inda kuburil anbiya wal awliya, menyembelih di sisi kuburan para nabi atau para wali. Lebih-lebih lagi kalau sembelihan itu memang ditujukan untuk orang-orang yang dianggap sebagai wali. Tatkala sembelihan yang ia lakukan itu mengandung makna ibadah. Kapan sembelihan dikatakan mengandung makna ibadah? Ketika terpenuhi dua unsur ibadah, yaitu ghayatu al-mahabbah, puncak kecintaan, atau ghayatu ta'zim, puncak pengagungan, dan yang kedua ghayatu at-tadhallul, puncak perendahan diri. Sebagaimana dikatakan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam qasidah Nuniyah, wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adhulli abidihi huma ruknani au kutubani. Dan ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ghayatu hubbihi, yang dilakukan dengan puncak kecintaan, ada unsur cinta dan pengagungan, ma'adhulli abidihi, disertai dengan perendahan diri si hamba, huma, keduanya, dua perkara ini, puncak pengagungan dan puncak kecintaan, yang kedua puncak perendahan diri dari si hamba. Huma ruknani, keduanya adalah rukun ibadah. Contoh, Seseorang menyembelih suatu sembelihan yang ia sedekahkan atau dia tujukan untuk penjaga gunung, misal, atau penjaga lautan. Naam, Kanjeng Ratu Kidul, misalnya. Di mana dia melakukan sembelihan itu dalam rangka mengkhawatirkan akan tertimpa bala, sehingga agar tidak ada bala bencana yang menimpa kita, perlu adanya sembelihan, perlu adanya sajen. Orang yang melakukan ini, adanya puncak pengagungan kepada yang dia tujukan sembelihan itu untuknya, maka di waktu yang sama ada bentuk tadallul, dia merendahkan dirinya karena dia merasa takut untuk akan tertimpa satu bencana, satu musibah kepada dirinya. Berarti sembelihan ini sudah terpenuhi padanya unsur ibadah. Ketika dipalingkan, ditujukan kepada selain Allah, maka di saat itu dia dikatakan perbuatan syirik kepada Allah. Ini kalau ditujukan memang ke arah sana. Bahkan Syekh menyatakan, walau kanatin niyatu anna dzabihata lillah, bahkan seandainya pun misalnya niat dia nyembelih untuk Allah tapi di sisi kuburan wali dan para nabi, ini akan menjadi perantara yang mengantarkan kepada syirik akbar, kepada syirik besar. Model seperti inilah yang awal mulanya ketika syaitan menggelincirkan Bani Adam untuk kemudian mereka memohon, berdoa, meminta kepada para wali yang telah meninggal itu, awal mulanya demikian. Berada di sisi kuburannya, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar ingat jasa-jasa mereka. Mereka merasa bahwa kalau mereka ibadah kepada Allah di sisi kuburan ini lebih makbul, lebih barokah. Lah seperti ini juga yang sekarang banyak terjadi dari fenomena-fenomena yang menimpa kaum muslimin, bahwa mereka merasa kalau doa kepada Allah di sisi kuburan orang yang dianggap soleh atau di sisi kuburan wali itu lebih diterima Allah, itu lebih berkah, lebih dan seterusnya. Ini wasilah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Apalagi kalau kemudian yang muncul adalah dia memanggil nama wali-wali yang berada di kubur tersebut. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Ahmad Al-Badawi, ya Syekh Fulan, ya Rasulullah, dan yang lainnya. Ini berarti dia telah berdoa kepada selain Allah, padahal doa itu adalah a'zamu anwa'il ibadah, itu jenis ibadah yang paling tinggi yang tidak boleh ditujukan doa itu kecuali hanya kepada Allah. Bukankah Rasul telah menyatakan, sudah mengajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda belia, yang masih kecil, sudah ditanamkan tauhid, ditanamkan dasar pemahaman tauhid. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, minta tolonglah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong, minta tolong hanya kepada Allah. Apa aib kita? Apa aib kita kalau kita katakan mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada para wali, mintalah kepada Allah secara langsung di masjid, jangan mengharapkan berada di sisi kuburannya, apa aibnya? Barakallahu fikum. Tetapi demikianlah syaitan telah menipu Bani Adam. Mereka dengan kilah-kilah yang sesungguhnya, berbagai macam kilah dan alasan itu telah dikemukakan oleh kaum musyrikin dahulu. Di zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahkan kaum musyrikin sejak dahulu, dimulai dari zamannya Nabiullah Nuh alaihi salam, yang mereka menyatakan, kami ini orang-orang yang kotor, banyak dosa, tidak pantas langsung minta kepada Allah, yang melalui merekalah ini para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu Syekh menyatakan, فَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَذْبَحُونَ عِنْدَ قُبُورِ أَصْنَامِهِمْ. Itu adalah perbuatan kaum musyrikin yang mereka menyembelih di sisi kuburan berhala-berhala mereka yang tergambar sebagai orang-orang saleh. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Hadis-hadis yang derajatnya insyaallah bisa diterima oleh kaum muslimin. Kurang semenit ya. Kurang setengah menit ya. Tayyib. Ini yang bisa kita sampaikan insyaallah. Beberapa poin masih tersisa dalam bab ini akan kita kaji dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.